بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، عندنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصحاب اللغة يقرؤون Barakallahu fikum. Man lam yaqra falyaqra. Barakallahu fikum. Zadakum Allah wa ilman wa hirsa. Ayuhat talabah al-kiram, hafidhani wa hafidhakum Allah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Lafaz hadisnya sudah sering kita dengarkan, bahkan mayoritas kita familiar dengan hadis tersebut. Badiru bil a'mali fitanan. Bergegaslah untuk beramal sebelum datang fitnah demi fitnah. Pada pertemuan yang terakhir, seingat saya, nanti kalau salah mohon diingatkan, terakhir pembahasan kita pada faedah fitnah itu ada dua. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat. Wa ilajuha, cara untuk menghadapi fitnah yang pertama adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ketika itu belum kita singgung fitnah yang kedua. Akhirnya, sahih? Nah, fitnah yang kedua dari macam-macam fitnah yang dihobarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah fitnatus syahawat. Fitnah syahwat hawa nafsu. Wa ilajuha, untuk menghadapi fitnah syahwat adalah bil amalis salih, dengan amal yang saleh. Kal iman al kamil, seperti iman yang sempurna. Was sabar, sabar baik dalam ketaatan maupun sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, begitu pula sabar menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yakin termasuk amal saleh yang dibutuhkan untuk menghadapi fitnah syahwat adalah al-yakin, keyakinan akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadihi thalatha, tiga perkara ini, al-imanul kamil, was-sabru, wal-yakin, laha tarabutun qawiyyun wa ilaqatun syadidah. Punya kaitan penting, punya ikatan yang kuat. Kalau seorang hamba, bayanu dzalik, penjelasannya seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَبْدُ الْإِيمَانِ, ketika seorang hamba menyempurnakan keimanannya, تَيَقَّنَا بِوَعْدِ رَبِّهِ, dia akan yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa keyakinan yang kuat, tidak akan lahir. Atau tanpa keimanan yang kuat, tidak akan lahir sebuah keyakinan. Wabil yakin, dan dengan keyakinan at-tam yang sempurna, yasbirul abdu, seorang hamba mampu sabar, ala ta'atillah, wa'an maharimillah, wa'ala aqdarillah. Dia mampu sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan larangan, sabar menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya disempurnakan terlebih dahulu, lahirlah keyakinan. Saat keyakinannya sempurna dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, muncullah kesabaran yang tangguh. Kalau belum sabar, maka masalahnya terletak pada keyakinan. Anda kurang yakin, karena itu Anda kurang bisa sabar. Kalau yakinnya bermasalah, sebab utamanya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yang tipis, iman yang lemah, iman yang ringkih, tidak akan melahirkan keyakinan. Kalau yakin saja enggak lahir, apalagi sabar. Kalau yakinnya baru 50%, sabarnya belum tentu 50%. Jadi ini tarabutun qawi, ilaqah syadidah bainal iman wal yaqin was sabr. Dengan tiga hal inilah syahwat hawa nafsu bisa ditundukkan. Tidak semata-mata ilmu. Kalau ilmu ini senjata untuk meruntuhkan syubhat, na'am. Tetapi kalau ilmu yang tidak dibarengi amal saleh, hanya sekedar teori, hanya sekedar wawasan, hanya sebatas pengetahuan, tidak diresapi sehingga menghasilkan iman yang sempurna, berbuah keyakinan yang membaja, lahirlah kesabaran yang tak tertandingi. Tanpa itu semua, tanpa amal soleh, ilmu saja enggak cukup untuk melawan syahwat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim mengatakan, wa ilaju syahwah asyaddu min ilaji syubuhah. Melawan syahwat, mengobati penyakit syahwat itu lebih berat daripada mengobati syubhat. Syubhat itu kalau memang dia jujur mencari kebenaran, ketika nampak ilmu yang benar, hilang syubhatnya. Hilang syubhatnya. Lihat bagaimana saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun. Saat dia melihat dengan mata kepala bukti kerasulan Nabi Musa yang tidak terbantahkan, hilang syubhat dari kepala mereka. Mereka yang belajar sihir, mereka tahu mantra dan jambi-jambi. Semua hadirin ketika itu tersihir. Bahkan mata Nabi Musa ikut tersihir. Kena pengaruh sihirnya. Saking kuatnya sihir mereka. Tak kaleng-kaleng ini. Korbannya bukan hanya ustadz. Korbannya tidak hanya syekh. Nabi. Dan tidak sembarang Nabi. Nabi Allah Musa alaihi salam. Kena sihirnya tukang sihir Fir'aun. Begitu mereka melihat tongkat Nabi Musa yang benar-benar tadinya tongkat, ketika dilemparkan berubah menjadi ular tanpa bacaan mantra, tanpa rapalan jambi-jambi, berubah jadi ular yang sesungguhnya, langsung beriman. Syubhat mereka selama ini bahwasanya Fir'aun Tuhan alam semesta runtuh seketika saat melihat ilmu. Tapi kalau syahwat susah. Contohnya ya si Fir'aun. Fir'aun dah hanya melihat tongkat Nabi Musa. 9 ayat dari mukjizat Nabi Musa dilihat oleh Fir'aun. Kenapa tidak kunjung beriman? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmaw wa uluwa. Zulman wa'uluwah itu kata lain dari fitnah syahwat. Karena syahwat hawa nafsunya yang menjadikan dia cenderung berbuat zalim, memilih kezaliman. Karena syahwat hawa nafsunya, dia menginginkan kedudukan di muka bumi. Takut kredibilitasnya jatuh. Sudah terlanjur ngomong di depan seluruh masyarakat Mesir, dari Bani Kipti maupun Bani Israel, Fir'aun mendeklarasikan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling agung. Ya, deklarasi Fir'aun di depan seluruh umat manusia. Masa kemudian langsung runtuh, harus beriman kepada Nabi Musa? Tidak mau. Ini namanya syahwat. Lebih susah. 9 tanda enggak cukup untuk Fir'aun agar beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Melihat laut merah terbelah. Kejadian dalam sejarah yang tidak terulang sampai hari ini. Laut merah terbelah menjadi dua. Bisa dilalui. Ya, oleh Nabi Allah Musa, Fir'aun yang melihat keajaiban semacam itu, enggak kemudian takjub dan mengatakan, Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Enggak. Apakah karena Fir'aun kurang cerdas, sehingga enggak bisa melihat kebenaran dari mukjizat-mukjizat Nabi Musa? Enggak. Fir'aun jadi raja, itu cerdas. Enggak ono raja goblok. Ya kan? Dia itu keturunan raja. Dididik untuk menjadi penerus tahta. Otomatis pinter, cerdas, kuat, berwawasan luas, berpendidikan tinggi. Itu Fir'aun. Ya kan? Ini orang cerdas. Kenapa kok gak bisa ngelihat? Karena syahwat hawa nafsunya. Ya, kalau model seperti ini butuh iman terlebih dahulu. Fir'aun gak mau beriman. Karena gak mau beriman, yakin gak muncul, sabar pun juga gak muncul, kalah. Ya, dia ingin mempertahankan egonya sebagai pemimpin, penguasa, bahkan sebagai Tuhan untuk bangsa Mesir. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Lebih susah menangani syahwat daripada syubhat. Lahirnya syubhat juga karena syahwat. Ya, lahirnya syubhat itu karena syahwat. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Wa hadzanil amran minal fitan, dua jenis fitnah ini tadhahara fi akhiriz zaman, akan bermunculan di akhir zaman, baik syahwat maupun syubhat merambah di seluruh lapisan masyarakat dari golongan bawah, menengah sampai papan atas. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Kalau sudah bermunculan, apa yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Bergegaslah untuk beramal. Jangan ditunda-tunda. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya. Fihi bayan sababil inhiraf. Dalam hadis ini terdapat penjelasan sebab penyimpangan. Apa sebab penyimpangan yang ada dalam hadis ini? Wahuwa, ada dua. Satu, dha'fuddin, lemahnya agama seorang hamba. Agama yang lemah menjadikan seorang hamba mudah terpengaruh dengan fitnah, mudah menyimpang, mudah terpelanting dari siratal mustaqim. Wa dha'fuddin, dan lemahnya agama seorang hamba, yu'lamu, diketahui, bikillatil a'mal, dengan sedikitnya amal soleh. Kalau amalnya sedikit, suka ditunda-tunda, itu alamat agamanya lemah. Ya, kita enggak berbicara tentang kemampuan akademisnya, kita tidak berbicara tentang tingkatan kecerdasannya, enggak. Yang dibicarakan kualitas agamanya. Kuat atau lemah ditentukan dengan semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat futsal tinggi, ya sampai harus iuran, naik mobil pickup, ya rame-rame di belakang, walaupun itu melanggar peraturan lalu lintas. Mestinya kalau mau naik pickup di belakang, setiap penumpang pakai helm baru boleh. Kalau nggak pakai helm nggak boleh. Ya ini menantang maut. Ya, Pickupnya diisi dengan 35 santri. Duduknya tidak hanya di tengah, di ujung-ujung pickup. Bahkan ada yang berdiri. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Kalau sang driver agak sedikit zigzag, nah disitulah ya spot jantungnya itu dakdikduk. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Belum lagi kalau drivernya ngerem dada, masya Allah. Ya kan? Semangat tinggi. Bayar loh itu. Iuran, siap, bayar. Sampai di tempat harus tertib. Kan gak mungkin langsung main semua 30 orang. Ya kan? Nunggu. Ketika nunggu pertandingan berlangsung, gak ada yang ngantuk. Semangat mereka. Padahal habis kerja bakti. Berangkat futsal itu selesai kerja bakti. Ngebut kerja baktinya. Biasanya nyapunya itu dengan kecepatan 40 km per jam. Ini yang santai. Ya, karena mau futsal, jam 6 harus sudah kumpul. Yang pengen futsal, kerja bakti harus tuntas. Mendadak kecepatan nyapu masjidnya itu 100 km per jam. Ya, wapet. Bersih, masya Allah, ya kan, gosok lantai kamar mandinya juga luar biasa itu, ya kan, klintek-klintek situ, dihantam semua, luar biasa, capek loh, habis kerja bakti, ngebut kerja baktinya, capek itu, berangkat ke sana juga butuh effort yang tinggi, perjuangan tinggi, menantang maut bahkan. Sesampainya di lapangan, tidak langsung main, nunggu. Pada masa penantian, tidak ada yang ngantuk sedikit pun. Kuat. Ya, dipelototi satu per satu. Dipelajari. Ya, bagaimana gaya permainan lawan. Ikhanibidina azani allahu wa iyakum. Malah ada ijtima' pembahasan. Bagaimana kita memenangkan pertandingan. Musyawarah. Ya. Ada sedikit jidal wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu ya. Luar biasa. Dan ingat, tidak gratis. Bayar. Ada sebagian yang sampai sholat istikharah. Mengingat, ini lembar terakhir dalam dompetnya. Iuran 20 ribu dibuka 20 ribu ini. Isi dompet terakhir. Ya kan? Masuk. Kiriman biasanya Jumat sore, Jumat pagi sudah harus bayar. Sholat istikharah dulu ini. Ini harus merelakan sarapan dan makan siang, tidak makan apa-apa. Ya, modal minum sisa khotib di mimbar. Itu yang saya incer, gitu ya. Saya incer minuman khotib di mimbar. Untuk bertahan hidup sampai sore. Nanti sore baru berangkat ambil kiriman. Masih spekulasi. Iya kalau masuk, kalau enggak makin panjang penderitaannya. Dia mungkin bermalam dalam keadaan perut kelilitan, lapar kan gitu ya. Nah, enggak masalah. Yang penting apa? Futsal dulu, Bro. Kan gitu ya. Perjuangan lo itu. Masa penantian melek. Tandanya apa? Semangat. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Giliran taklim. Padahal sebelum taklim itu sarapan dulu, bukan kerja bakti. Sarapan itu menambah energi. Malah dalam taklimnya mati suri. Loh, kok bisa mati suri? Ngorok dia. Ustadznya ini nerangkan. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah. Kaget Ustaz. Apa itu? Siapa itu? Fulan Ustaz. Habis kerja malam? Enggak Ustaz. Malam juga tidur gasik. Terus belum sarapan. Sarapan 5 piring Ustaz. Ya toh? Sebelum taklim itu sarapan. Mestinya nambah energi dan sarapan antum bergizi. Bukan sisa air khotib di mimbar. Ya kan? Bergizi tinggi, 4 sehat, 5 sempurna, 6 kekenyangan. Ya toh? Mestinya itu semangat ketika taklim, kuat. Kenapa? Tidur sudah tercukupi, energi sudah terpenuhi. Lah kok tidur? Semangatnya mana? Kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Itu yang perlu dipertanyakan. Ya kan? Itu yang perlu dipertanyakan. Kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Yang menjadikan antum membara di medan laga, di tempat permainan futsal, enggak ngantuk, semangat on fire dari awal, bahkan injury time mati-matian. Udah ngos-ngosan ini, dia main sekalipun bawa oksigen. Saking semangatnya, semestinya semangat seperti itu yang ada di majelis ilmu ini enggak. Ya kan? Ini berbahaya. Mau kapan amalnya? Fitnah di sana itu mengerikan. Lah kok antum semangatnya di medan futsal? Bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau futsal niatannya untuk seger, innamal a'malu binniat, ustaz. Betul. Kalimatul haq arada bihal batil. Ini ucapan betul, tapi yang diinginkan kebatilan. Kenapa? Alibi. Supaya enggak dimarahin. Innamal a'malu binniat, ustaz. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Betul. Buktinya gimana? Habis futsal, ketika khutbah, ngorok. Ya kan? Khutbah turu. Khotib naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggelegar suasananya. Waalaikumsalam. Selesai itu, azan dikumandangkan, halas. Ah, enak ini. Rekut. Apalagi kalau khotibnya melempem. Mihani bidina azani Allah wa iyakum. Nah, apa namanya, deg-degan lagi kan gitu ya. Gogi. Innalhamdulillah gitu ya. Wah, ini khotib baru belajar kan gitu ya. Kholas, tinggal tidur. Ya, mana atar dari futsalnya yang katanya bikin segar? Hah? Nggak ada. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Itu cuman alibi. Kalimatul haq arada bihal batil. Harus sadar antum. Fitnah syubhat mengerikan. Fitnah syahwat lebih mengerikan. Di balik fitnah syubhat yang ada yang sulit dikendalikan, ada fitnah syahwat yang lebih mengerikan. Dan itu nyata di depan mata antum. Nyata di depan kita semua. Badiru bil a'mal fitanan. Segera. Kenapa? Salah satu sebab penyimpangan, dha'fuddin, lemah agamanya. Tanda lemah agamanya, sedikit amal solehnya. Semangat beramal itu nyaris punah. Tapi kalau semangat dalam perkara-perkara mubah, bahkan perkara-perkara yang sifatnya fudul, semangat dia. Majelis semangat. Majelis ilmu melempem. Majelisnya semangat, majelis ilmunya melempem. Majelis kopi sampai 3 jam kuat. Gak ada yang ngantuk. Majelis ilmu 15 menit tepar. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati. Sebab yang kedua yang juga disebutkan dalam hadis ini, al-mailu ila dunya wa zinatiha. Berpaling, condong kepada dunia dan perhiasan dunia. Ya, sudah enggak lagi ngejar akhirat. Nah, akhirat itu nanti, Ustaz. Kalau kita sudah tua, baru ngurus akhirat. Kalau masih muda, masih membara, Ustaz. Sudahlah, hidup cuma sekali loh, Ustaz. Ya, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirannya, Ustaz. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhala al-jannah. Yang akhir kalimat yang terucap dari lisannya la ilaha illallah masuk surga. Beres Ustaz. Yang penting sebelum mati la ilaha illallah, beres. Ya. Gitu ya. Jadi enggak mikir akhirat, dia kejar dunia. Wa zinatiha, dan segala perhiasan-perhiasannya. Ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena orang yang condong kepada dunia, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, jatuh dalam penyimpangan, bahkan jatuh pada level penyimpangan paling parah, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul menggambarkan di sini, orang pindah agama tanpa pikir panjang. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Paginya mukmin, sore murtad. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Agak panjang lagi, sore beriman, pagi harinya sudah murtad. Apa alasannya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Maka faedah yang berikutnya, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, syiddatu fitnatid dunya, dahsyatnya fitnah dunia. Ini tidak main-main. Fitnah dunia itu mengerikan. Fitnah dunia itu menakutkan. Fitnah dunia betul-betul membinasakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran apa saja bentuk fitnah dunia. Tersebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Yang ketinggalan bisa lihat dalam mushaf. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, zuyyina linnas hubbusyahawat. Manusia dihiasi punya kecondongan syahwat hawa nafsu. Kepada apa? Satu, minan nisa. Nomor satu, kepada wanita. Urutan nomor satu. Ini paling dahsyat fitnahnya. Paling mengerikan, paling mematikan. Nomor satu. Nomor dua, walbanin. Anak-anak. Ya, anak keturunan. Itu juga fitnah dunia. Nomor tiga, walqanatiril muqantarah minadzahabi walfiddah. Perhiasan yang berkilau dari emas dan perak. Kalau sekarang fulus. Ya, uang. Nomor empat, wal khailil musawwamah. Kuda-kuda yang menakjubkan. Kalau sekarang kendaraan. Itu juga fitnah. Berapa banyak orang rela transaksi riba hanya gara-gara kendaraan. Ya toh? Rela transaksi riba hanya demi kendaraan. Dia enggak mampu menahan keinginannya untuk memiliki sebuah unit motor idamannya. Apa motor idamannya? Honda Supra 125. Oh, ini idaman dia ini, masya Allah. Nanti jangan meremehkan Honda Supra lo ya. Ya toh, oh, ini legend ini. Ini yang antum naiki untuk keluar masuk area pondok ini. Ya kan? Satunya lagi, saya menginginkan motor idaman saya, Ustaz. Apa itu? Wah, saya enggak begitu ngerti motor ya. ambil contoh lah Ducati Monster gitu ya. Ya, Ducati Monster varian 850cc atau 1300. Kalau salah boleh diluruskan. Saya nggak begitu ngerti otomotif gitu ya. Nah, Ducati Monster. Caranya gimana untuk dapat riba? Wong duit langsung nggak ono. Ya kan? Masih sering utang di warung. Catering nunggak 3 bulan. Mimpi punya Ducati Monster. Yang 850cc. Bekasnya 210 juta. Ya kan? Ini kalau antum punya duit segini sampai tamat syabab, ya toh, insya Allah nggak kekurangan. Yang penting minumnya sisa khotib di mimbar. Yang dibidina azani Allahu wa iyyakum. Sadiwami, ini yang saya incer, ya kan? Tiba-tiba muncul tawaran, ya toh, ini ada cicilan ringan, ringan banget. 0,00001%. Oh iya toh, iya. Syaratnya mudah, store KTP saja. Enggak ada yang lain, slip gaji, tagihan air, tagihan listrik, enggak ada. KTP. Oh, enak. Ya kan? Pulang bawa Ducati Monster 850cc. Khalas, dia taruh KTP-nya, pulang bawa Ducati Monster. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Setelah itu dia tidur di atas Ducati-nya, ya kan? Mandi di atas Ducati-nya, tidurnya di atas Ducati dan lain sebagainya. Semua serba Ducati. Gara-gara Ducati Monster, dia rela gadaikan agamanya. Banyak. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wal an'am, yang kelima, ya, hewan ternak, ya, peternakan, kambing, sapi, onta, ini komoditi peternakan yang masyhur. Tapi juga mencakup semua jenis peternakan. Ayam ya masuk, bebek, apalagi yang diternakkan. Ular gitu ya. Nah, tuyul. Mau peternakan yang zahir atau yang gaib masuk. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang keenam. Wal harthi. Termasuk. Fitnah dunia adalah ladang, sawah, perkebunan. Ya, kebun sawit, kebun kurma, kebun pisang, kebun jeruk, ya, apapun itu. Semua dari hasil bumi, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, tanaman dan sejenisnya masuk. Ada yang memang kecondongannya ke sana, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Allah menutup firman-Nya, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya terdapat tempat kembali yang terbaik. Naam. Hakadha ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Enam fitnah dunia tadi itu sudah menelan banyak korban. Ya, enam bentuk fitnah dunia tadi itu menelan banyak korban. Ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Dari keenam fitnah tadi, yang paling dahsyat, fitnah nomor satu. Yaitu fitnah an-nisa wa nita. Daisha ya? Daisha. Ayo, tolol adhan terlebih dahulu. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dan hadis ini sudah pernah kita bahas dalam kajian Riyadhus Salihin. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Yang dimaksud dunia di sini, 6 perkara yang disinggung dalam ayat di atas. Dalam surat apa tadi? Ali Imran ayat 14. Mencakup wanita, anak, harta, kendaraan, kemudian peternakan, dan perkebunan. Secara ringkasnya, keturunan, wanita, harta, ya kan? Hulwatun hadirah, manis. Siapapun yang dapat salah satu dari 6 poin tadi pasti akan senang. Hadirah, menggiurkan. Orang yang belum dapat selalu ingin menggenggam dunia tadi. Jadi orang kaya raya, kemudian banyak kendaraan mewahnya, sawah membentang, kemudian punya ratusan hewan ternak misalkan. Ya, siapa yang enggak pingin? Ya toh? Kita bayangkan sudah ini kesempurnaan hidup. Hulwatun khadirah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian manusia sebagai penguasa, pemimpin di dunia. Manusia dengan jin, lebih utama manusia. Ya toh? Kita ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi. Menguasai daratan, menguasai lautan. Jin di bawah kita. Sehingga jangan pernah takut dengan mereka. Khadibidina azani allahu wa iyakum. Fayanduru kaifa ta'malun. Tetapi ingat, Allah melihat bagaimana perbuatan kalian, amal kalian setelah diangkat sebagai penguasa di bumi. Fattakud dunya, hati-hatilah dari fitnah dunia, kata Nabi. Wattakun nisa, dan hati-hatilah dari fitnah wanita. Padahal wanita masuk dalam dunia, tapi disebut secara khusus karena saking dahsyatnya fitnah wanita. Kata Nabi dalam lanjutan hadisnya, fa inna awwala fitnati bani Israil, awal mula fitnah terjadi di kalangan bani Israil, kanat fin nisa, akibat fitnah wanita. Hancurnya bani Israil karena wanita. Menyimpangnya bani Israil juga sebab wanita. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Jadi fitnah wanita dahsyat. Ya, banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah memberikan faedah kepada kita. Ini faedah sangat berharga, harus antum catat, jangan sampai lewat. Kata beliau rahimahullah, wa fitnatun nisa ja'at min jihatain. Fitnah wanita itu datang dari dua arah. Datang dari dua arah. Al-jihatul ula, arah pertama, minal ajnabiyah. Datang dari wanita ajnabiyah. Wanita yang bukan mahram kita. Wanita yang tidak halal sebelum akad nikah yang sah. warada fi hadhil jihah ahadith wa adillatun katsirah. Banyak dalil yang menerangkan bahaya fitnah ajnabiyah. Dibawakan oleh Ibnul Jauzi ayat-ayat yang banyak, hadis-hadis yang banyak, azhar-azhar yang banyak. Antara lain, dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kul lil mu'minin, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Nabi kepada mukmin laki-laki, jaga pandangan mata mereka, jaga kehormatan mereka. Zalika azka lahum, yang demikian lebih mensucikan jiwa-jiwa mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun. Allah Maha mengetahui tentang amal perbuatan mereka. Untuk laki-laki poinnya cuma ini. Jaga pandangan mata, jaga kehormatan. Selesai. Lanjutan ayatnya, wa qul lil mu'minat. Dan katakan wahai Nabi kepada kaum wanita dari kalangan mukminah, yaghdudna min absarihin. Tundukkan pandangan mereka. Wanita juga harus menjaga pandangan. Enggak cuma laki-laki, wanita juga. Jangan mentang-mentang pakai cadar, kemudian celalatan. Ya, yang ikhwan tidak berani nunduk. Lah kok yang akhwat malah perhatian. Ya, itu berbahaya. Tidak boleh. وَيَحْفَبْنَ فُرُوْجَهُنْ. Jaga kehormatan mereka. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ illa ma dhahara minha. Jangan pernah memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak di kalangan keluarganya. Ya. Ada tambahan, ada rincian untuk kaum wanita. Jangan menyibak keindahan mereka kepada orang lain. Itu bahaya. Dan ini diketahui betul oleh syaitan. Syaitan itu tahu. Ya, mata-mata lelaki. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Sehingga mereka selalu mengarahkan untuk apa? Mengumbar aurat. Ya. Kalau fashion-fashion zaman sekarang. Yang dikatakan modern. Yang dikatakan tidak ketinggalan zaman, yang dikatakan berkelas skala internasional, itu busana-busana yang memamerkan aurat wanita. Busana-busana walaupun ditangani oleh desainer-desainer dunia, ya, entah dari Paris atau dari Bandung, kan gitu ya. Mungkin ada yang dari Meriunan. Ya toh? Itu semua desain-desain kekurangan bahan. Ya. Kekurangan bahan. Khadibidina azani Allahu wa iyakum. Kalau orang yang punya akal sehat melihat ini sebenarnya desainnya fuqara wal masakin. Bolong-bolong kabeh. Ya kan sobek di sana sini. Tapi dianggap tren masa kini. La haula wala quwata illa billah. Awal mula kehancuran ketika wanita dibiarkan mengumbar aurat. Itu berbahaya. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Wabil hadith. Dalam sebuah hadith. Riwayat Tabrani dan juga Al-Baihaqi. Dari Ma'qil Ibnu Yasar. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, La ayyut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun min ayyamassamra'atan la tahillu lahu. Seandainya kepala seorang laki-laki ditusuk dengan besi tajam, itu lebih baik. Ini dia dapat hukuman. Kepalanya ditusuk dengan besi yang tajam sampai pecah lubang kepalanya, itu lebih baik daripada apa? Min ayyamassamra'atan la tahillalahu, daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal untuknya. Saking dahsyatnya fitnah ajnabiyah, kalau sampai dipegang oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dia dihukum dengan ditusuk menggunakan besi yang tajam hingga lubang tengkoraknya, itu lebih baik daripada dia pegang wanita yang bukan mahramnya. Saking besarnya fitnah wanita. Naam. Hakadha ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-mar'atu awrah, wanita itu aurat. Fa'idha kharajat, kalau dia keluar rumah, istashrafaha asyaitan, syaitan akan menghiasi wanita tersebut. Istashrafaha asyaitan. Qala al-Munawi, al-Munawi berkata, ay zayyanaha fi nadharir rijal, syaitan akan menghiasi wanita tadi dalam pandangan laki-laki. Dari kejauhan nampak begitu cantik sampai membuat gelisah para penjaga di pos jaga. Dari jauh kaya cantik luar biasa, ya kan? Mungkin dalam pandangan matanya, luar biasa ini yang datang ini, ya kan? Dengan kulit yang eksotis, kan gitu ya. Naam, harum semerbak dari kejauhan. Begitu mendekat, sudah dipelototi. Sanibidin azani Allah wa iyyakum. Nenek-nenek 80 tahun. Ya lah. Nenek-nenek 80 dari kejauhan itu kayak bagus. Ya toh? Begitu didekati reot. Sanibidin azani Allah wa iyyakum. Ada yang seperti itu. Ya kan? Sangat-sangat berbahaya. Kalau Anda lihat arti secara bahasa, ya, kenapa Rasul menggunakan kalimat fa'idha kharajat istashrafaha asyaitan? Kok enggak menggunakan kata zayyanaha asyaitan? Aslu kalimah istashrafa, asal kata istashrafa itu menunjukkan arti raf'ul basar linnadhari ila syai'. Ya, mengangkat pandangan mata melihat sesuatu yang dianggap menarik. Wa bastil kaf fauqal hajib. Ya, wa bastil kaf fauqal hajib, dan membuat orang meletakkan tangannya di atas dahi. Ya, luar biasa kan gitu ya. Nah, namanya istashrafa. Jadi betul-betul nampak indah ya di mata lelaki. Oleh karena itu Allah memerintahkan tundukkan pandanganmu. Kalau enggak ditundukkan, fitnah besar. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini dari sisi yang pertama. Kata Ibnu Jauzi, lanjutan keterangan beliau, wal jihah athaniyah, sisi yang kedua, minal ahli wazzawjah, dari istri dan keluarga, terutama istri. Meskipun sudah halal, di bawah tanggung jawab kita, ada fitnah yang tidak kalah mengerikan dari fitnahnya ajnabiyah. Jadi yang pemuda, dia terfitnah dengan ajnabiyah. Yang sudah nikah belum bukan berarti selamat dari fitnah wanita. Ada fitnah besar di balik pintu rumahnya. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Yaitu fitnah istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, di antara istri kalian, anak-anak kalian ada musuh untuk kalian. Fahdharuhum, waspadalah. Naam. Menandakan ada fitnah di balik istri-istri kita. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Karena mayoritas antum masih syabab, untuk pembahasan detailnya mungkin ditunda terlebih dahulu. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kecuali kalau di taklimnya mutazawijun, nah baru dibahas tuntas. Berhubung di sini ada MTF, ya nanti tiba-tiba syabab mereka, ya toh, jadi di skip terlebih dahulu, ya. Padahal pembahasan ini luar biasa dahsyat, tidak kalah dahsyat dari fitnah ajnabiyah, bahkan lebih mengerikan, ya lebih mengerikan. Hanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Karena keterbatasan waktu, ya kita cukupkan sampai di sini. Pembahasan berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.